seniman bukan. Ayo nyanyi. Ujuk-ujuk kamu datang, ujuk-ujuk kamu tidur, ujuk-ujuk kamu bangun, ujuk-ujuk kamu makan, ujuk-ujuk minta rokok, ujuk-ujuk kamu kabur. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Ujuk-ujuk kamu datang.